Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan ayat-ayat Tauhid. Dan insyaAllah kita akan membaca definisi Tauhid. Definisi Tauhid yang akan disampaikan oleh penulis, intinya adalah mentauhidkan Allah dalam arti beribadah kepada Allah dan mengingkari lawannya, yaitu beribadah kepada selain Allah. Sehingga nanti ayat-ayat yang disampaikan oleh penulis berbicara tentang itu, yaitu mengajak orang untuk beribadah kepada Allah semata, dan itulah hakikat dari Tauhid. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Definisi Tauhid. Ketahuilah wahai saudara muslimku, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepadamu, bahwasanya seseorang tidak mungkin menjadi ahli tauhid yang murni melainkan setelah dia mengisahkan Allah pada seluruh jenis peribadahannya. Allah berfirman, Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Quran Surat Hud ayat 25-26. Wadkur akha ad id anzaru qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi illa ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21. Nah, coba kita lihat dua ayat ini. Allah Ta'ala menceritakan dua nabi. Yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan disebut Nuh, sebagian ahli tafsir mengatakan likathratin nauh, dari kata an-nauhu yang artinya nangis. Disebut Nuh alaihi salam likathratin nauh karena dia adalah orang yang banyak menangis. Walaqad arsalna Nuhan, sungguh aku telah mengutus Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan mubinun yang sangat nyata, yang sangat jelas. Sehingga status beliau sebagai Rasul itu nyata bagi mereka. Artinya, kalau bukan karena kesombongan, mereka mengakui bahwasannya Nuh alaihissalam adalah seorang nabi. Dan banyak musuh para nabi, mereka mengakui bahwa nabi yang diutus oleh Allah di tengah mereka, sang nabi yang diutus oleh Allah di tengah mereka adalah utusan, betul-betul utusan Allah. Sehingga status mereka nadhir, mubin, utusan yang sangat nyata, yang sangat jelas bagi para kaumnya. Karena terkadang ada status orang yang masih diragukan. Ada misalnya, Anda masuk ke sebuah masjid, kemudian ada seorang yang ngisi ceramah gitu. Dan Anda tidak pernah kenal, dan yang memberi ceramah juga bukan orang yang terkenal. mungkin dalam tahap awal Anda akan meragukan keustatannya, gitu. Sehingga di posisi ini Anda belum yakin apakah dia layak untuk bicara masalah agama ataukah tidak. Para nabi disebut oleh Allah nadhirum mubin. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kita coba lihat di ayat yang lain. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut nadhirun mubin. Ada pula di surat Al-A'raf. Awalam yatafakkaru. Tidakkah mereka berpikir? Ma bisahibihim min jinnah. Teman mereka itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila. In huwa illa nadhirum mubin. Tidaklah beliau kecuali seorang nadhir yang mubin. Sehingga ada di surat Al-A'raf ayat 184. Status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nadhirun mubin yang itu diakui oleh kaumnya. Sekali lagi, andaikan bukan karena kesombongan, mereka mengakui beliau sebagai utusan Allah. Di ayat yang lain di surat Asy-Syu'ara, Allah juga mengatakan, In ana illa nadhirun mubin. Tidaklah aku kecuali nadhirun mubin. Ya. Ini tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 115. Kemudian juga ada di surat Al-Hajj. Allah berfirman untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin." Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah nadhirun mubin bagi kalian. Yang kesimpulannya disebut nadhirun mubin. Disebut nadhirun mubin karena status beliau adalah seorang rasul yang sangat nyata bagi kaumnya. Sehingga kaumnya pun paham bahwa nabi yang diutus ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu illa iya. Dan beliau menyampaikan, janganlah kalian beribadah Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan tertimpa azab pada hari yang sangat menyakitkan, yaitu hari kiamat, bagi mereka yang mendapatkan azab. Sehingga sang nabi itu mengkhawatirkan kaumnya karena sayangnya mereka kepada kaumnya, meskipun bisa jadi kaumnya durhaka kepada nabinya. Maka layak kasih sayang beliau dibalas oleh kaumnya dengan kebaikan. Sehingga kita disyariatkan untuk membaca salawat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Ummati, ummati, Allahumma sallim, sallim. Allahumma sallim, sallim. Ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Sehingga mereka takut jangan sampai umatnya ditimpa azab oleh Allah diberi azab oleh Allah disebabkan karena kedurhakaannya. Kadang anak kecil yang dia enggak paham, ya. Ketika dia ujian, yang lebih khawatir siapa? Ibunya, orang tuanya. Sehingga dia ngasih peringatan kepada anaknya, "Ayo belajar, belajar, belajar." Dia tertibkan anaknya untuk belajar. Tapi berhubung sang anak ini adalah dia enggak ngerti apa manfaat dari belajar, yang dia pikirkan hanya main, main, dan main. Orang tua ketika menyuruh anaknya belajar, salah satu di antara latar belakangnya adalah karena takut nanti anaknya enggak naik kelas, takut nanti anaknya enggak lulus, takut nanti ini, takut ini, dan seterusnya. Tayyip. Dan ini menunjukkan bahwasanya sang nabi itu paham. Sesuai wahyu yang Allah berikan kepadanya. Paham tentang kondisi akhir bagi orang yang durhaka. Makanya karena mereka tahu sebagaimana orang tua tahu. Orang kalau tidak belajar itu nanti masa depannya bisa ya lebih sulit dibandingkan yang belajar. Anak yang tidak ngerti masa depan, orang tua kan sudah punya pengalaman. Ya, ya nek goblok ya aja kaya niru bapakmu misalnya. Ya. Jadi ini sebisa mungkin orang tuanya akan mengarahkan gimana caranya agar anaknya ini rajin belajar, lebih pintar dibandingkan bapaknya. Dan kalau bisa jangan tiru kondisi bapaknya sekarang. Tayyib. Kemudian Allah berfirman, wadhkur akha adin idh andhara qawmahu bil ahqaf. Ingatlah Hud, saudaranya Ad. Allah sebut Nabi Hud dengan akha adin, saudaranya kaum Ad. Disebut saudara di sini bukan saudara seiman, tapi saudara bimakna, saudara bimakna lughah. Saudara dalam arti bahasa. Yaitu orang yang anggota kaum disebut sebagai saudara kaum itu. Atau keturunan dari sebuah kaum, dia disebut saudara kaum itu. Sehingga fulan saudaranya orang Lombok, berarti dia keturunan Lombok. Fulan saudaranya orang Banjar, berarti dia keturunan Banjar. Fulan saudaranya Dayak, berarti dia keturunan Dayak, dan begitu seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Hud dengan akha adin, saudara saudara Ad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah sebagai sahabatnya, sebagai sahabatnya orang musyrikin. Allah berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Sahib kalian ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila. Beliau bukan orang gila, sahib kalian. Disebut sahib yang artinya sahabat dalam arti sahib secara makna bahasa. Karena siapa yang berasal dari satu kampung, maka dia adalah sahib bagi warga yang ada di sekitarnya. Idh andhara qawmahu bil ahqaf. Ingatlah ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya bil ahqaf. Bukan tentang ahqaf, tapi yang lebih tepat bi di sini bimakna tempat ya, bi dengan bi di sini pada. Kalau dengan bil ahqaf artinya di al ahqaf. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sini saya kutipkan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman musallian li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam, fi takdzibi man kadzdzabahu min qaumihi, karena bentuk kedurhakaan pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya kepada beliau. Allah berfirman, wadhkur akha adin, ingatlah saudaranya Ad, yaitu Hud alaihi salatu wasallam. Ingatlah saudaranya Ad, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wasallam. Ba'athahu Allahu ila Adil ula. Allah Ta'ala mengutus Hud kepada kaum Ad. Ad yang pertama. Wa kanu yaskununa al-ahqaf. Dan kaum Ad itu tinggal di al-ahqaf. Dan kata al-ahqaf itu bentuk jamak dari haqfun, yang artinya adalah al-jabal minar ramal. Bukit yang apa banyak kerikilnya. Qalahu Ibnu Zaid, sebagaimana keterangan Ibnu Zaid. Wa qala Ikrimah, kata Ikrimah, al-ahqaf maknanya adalah al-jabal wal-ghar. Gunung dan ada banyak gua-guanya. Wa qala Ali, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, al-ahqaf adalah wadin bi Hadramaut, sebuah lembah di Hadramaut. Yud'a Barhud, yang sering disebut dengan Barhud. Tulqa fihi arwahul kufar, disitulah roh-roh orang kafir dilemparkan. Wa qala Qatadah, kata Qatadah, dzukira lana anna Adan kanu hayyan bil Yaman. Kami mendapatkan informasi, dzukira lana, kami mendapat informasi entah dari siapa, bahwa Ad adalah satu suku, hai di sini maknanya suku. Satu suku yang berada di Yaman. Ahlu Ramlin, yang mereka tinggal di daerah yang bebatuan. Musyrifina alal bahri, dan mereka dekat dengan lautan. Bi ardin yuqalu laha asy-syihr, di sebuah daerah namanya Syihr. Ya. Dan Syihr sampai sekarang masih ya, ada ya. Dan Al-Ustadz Wira Mandiri Bahrun pernah belajar di Syihr. Nah. Taib. Intinya Al-Ahqaf itu adalah nama tempat. Sehingga surat Al-Ahqaf yang kita kenal dalam Al-Quran itu dicuplik dari surat dari ayat 21 di surat itu. Dan makna Al-Ahqaf adalah tempat yang ditinggali oleh kaum Ad. Sehingga kaum Ad itu tinggal di mana? Di Yaman. Al-Ahqaf berada di Yaman dengan sepakat ahli tafsir yang tadi sudah kita singgung. Cuman mereka beda pendapat, Yaman tuh titiknya di mana? Apakah di Hadramaut, ataukah di Syihr, ataukah di mana tadi? Ada beberapa riwayat, ataukah di ya di Syihr, ada yang mengatakan di Hadramaut. Ada yang mengatakan itu adalah pegunungan, ya. Tapi tidak disebutkan nama kotanya. Nah, waqad khalatin nuzur, dan sungguh telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya, min baini yadayhi wa min khalfihi, sebelumnya dan setelahnya. Dan Ad atau Nabi Hud mengatakan alla ta'budu illallah, sama persis seperti ucapan Nuh. Nuh mengucapkan alla ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah semata. Di tafsir Ibnu Katsir ada keterangan apa yang dimaksud, sudah berlalu banyak rasul, ya. Sudah berlalu beberapa orang pemberi peringatan. Wa qauluhu wa qad khalatin nuzur min bayni yadayhi min khalfi, telah berlalu pemberi peringatan, min bayni yadayhi min khalfihi, sebelum dan sesudah mereka, yakni maksudnya adalah wa qad arsalallahu ila man haula biladihim minal qura mursalin wa mundirin. Allah telah mengutus min ila man haula biladihim, kepada orang yang berada di sekitar negeri mereka, daerah mereka, minal qura mursalin wa mundirin, berbagai macam daerah Allah mengutus para rasul dan pemberi peringatan. Ya, sehingga yang membersamai Nabi Hud ada enggak? Ada. Yang sezaman dengan Nabi Hud atau kurang lebih di kanan kirinya Nabi Hud itu ada. Namun tidak Allah ceritakan. Karena tidak semua rasul diceritakan oleh Allah. Wa rusulan qad qasasnahum ilaika wa rusulan lam naqsushum ilaik. Sebagian rasul ada yang Allah ceritakan kepada Nabi SAW. Dan sebagian rasul tidak Allah ceritakan kepada Nabi SAW. Ada sedikit pelajaran ini ya. Allah berfirman tentang sebagian rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulan. Anda bisa buka surat Al-An'am, surat An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang diceritakan oleh Allah dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Rasul ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Baik. antara yang diceritakan dengan yang tidak diceritakan banyak mana? Ini yang lebih dominan. Ini lebih banyak. Sehingga jumlah Rasul yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak dibandingkan yang kita tahu. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berapa jumlah Rasul. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Ya. Ketika ditanya oleh Abu Dzar berapa jumlah Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jammun ghafir, jumlahnya sangat banyak. Kita coba sebut. Wa annahum, jumlah mereka ada 315 rasulan. Dan itu adalah berdasarkan hadis dari Abu Dzar. Di sini teks hadisnya tidak dicantumkan, sebentar. Nah, ada 315 jamman ghafiran, jumlah yang sangat banyak. Baik. Kalau kita, karena ada khilaf di antara para ulama tentang riwayatnya Abu Dzar. Ini Nabi ya. Ar-rusul min dhalika 315 jamman ghafiran. Rasul di kalangan mereka ada 315. Berarti yang diceritakan dengan yang tidak diceritakan banyak mana? Banyak yang tidak ceritakan. 315 berdasarkan hadis Abu Dzar. Yang diceritakan hanya sekian Rasul. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Rasul itu punya kerja besar. Mereka orang pilihan. Dan punya tugas yang besar, kerjanya juga besar. Tapi tidak semuanya diabadikan oleh Allah dalam sejarah, dalam arti tidak semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, bukanlah syarat amal yang diterima harus dikenang oleh masyarakat. Sehingga para rasul yang jumlahnya sangat banyak, ratusan yang tidak diceritakan oleh Allah, mereka punya amal besar, punya kerja besar, tapi mereka tidak dikenang dalam tulisan-tulisan sejarah. Karena bukan syarat untuk bisa disebut sebagai amal hebat, amal yang memiliki nilai, mereka dikenang dalam sejarah. Kita lanjutkan. Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan tertimpa hukuman pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Sama persis kalimatnya seperti yang diucapkan oleh siapa? Nuh alaihissalam. Nuh mengatakan alla ta'budu illallah, inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'alim. Nabi Hud mengatakan alla ta'budu illallah, inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sehingga sang nabi ketakutan, khawatir umatnya dihukum oleh Allah disebabkan karena kedurhakaannya. Baik, selanjutnya kita akan baca tauhidul ittiba. Tidaklah seseorang itu menjadi pengikut sejati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia mengesakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ittiba, sebagaimana kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, demikian pula kita tidak mengikuti dalam masalah agama kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Tauhid ada yang merupakan bentuk apa? Mengamalkan. Tauhid adalah mengamalkan dua kalimat syahadat. Ada tauhid la ilaha illallah. Dan ada tauhid Muhammad Rasulullah. Tauhid la ilaha illallah adalah tauhid dalam masalah ubudiyah. Beribadah hanya kepada Allah semata. Dan tauhid Muhammad Rasulullah adalah tauhid dalam masalah ittiba'. Sebagaimana kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, maka kita juga tidak boleh mengikuti siapapun dalam menyembah Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud dengan tauhidul ittiba. Maka kalimat tauhid syahadatain yang pertama mengajarkan kita tentang kepada siapa kita harus beribadah. Sedangkan kalimat tauhid Muhammad Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah. Karena manusia tidak diizinkan untuk berkreasi dalam beribadah. Sehingga Allah utus Rasul untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah yang benar. Tayyib. Dan itulah makna tauhidul ittiba. Beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, kita tulis ulang, tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, dan semua orang mencintai Allah, yang mengakui dia punya Tuhan Allah, pasti dia menyatakan dirinya cinta Allah. Yahudi cinta Allah, Nasrani cinta Allah, menurut klaim mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meminta bukti. Kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Sehingga siapa yang mencintai Allah Ta'ala harus dia buktikan dengan mencintai, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu ayat ini sering disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Kenapa disebut sebagai ayat ujian? kayak karena ayat ini berisi ujian. Bagi orang yang mengaku cinta Allah, buktikan cintamu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan balasan. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhbibkumullah. Ada dua balasan. Yang pertama adalah Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai sang hamba dan itu balasan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa sang hamba. Masya Allah. Tayyip. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai pahala mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gini kok masih banyak orang yang gak mau ya. Bahkan memerangi orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berasal dari kalangan Muslim. Sehingga bahkan bisa jadi cinta mereka kepada tokohnya lebih kuat dibandingkan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokohnya itu kalau disalahkan dia marah. Kalau ajarannya enggak diikuti dia marah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilecehkan enggak ada respon kayaknya. Dia diam saja. Dan ketika ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal malah dia ya sebagai pioner yang pertama dalam masalah ini. Kemudian Allah berfirman wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada di surat Al-Hasyr ayat 7. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian silahkan ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, apa yang Rasul larang dari kalian fantahu maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr, Al-Hasyr, ayat 7, itu berbicara tentang faid. Apa itu faid? Harta rampasan, perang, tapi tanpa melalui kontak senjata. Jadi musuh sudah lari, sehingga pasukan Muslim ketika datang, sudah tidak ada musuh ya. Tapi masih ada yang di kampung itu kan pasti banyak yang ditinggalkan ya karena tidak semuanya bisa dibawa. Mungkin ada sapi yang ketinggalan, ada kambing yang ketinggalan, ada ayam yang sedang angkrem enggak sempat dibawa ya. Bahkan bisa jadi dia meninggalkan perabotan rumahnya. Ada yang lupa dibawa. Nah, itu semuanya diambil oleh kaum muslimin dengan status sebagai faid. Faid ini hukumnya sama sebagaimana ghanimah. Lalu dikumpulkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi. Maka Allah ajarkan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu," yang dikasih oleh Rasul silahkan ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Tapi yang dilarang yang enggak dikasih oleh Rasul jangan ambil. Jika itu dalam urusan harta, semuanya harus kembali kepada kendali Rasul, apalagi dalam urusan agama. Sehingga ayat ini, kalau secara tekstual, dengan kita melihat apa keadaan atau konteks dari ayat yang lain, maka sebenarnya ini berkaitan dengan masalah pembagian harta. Namun para ulama ahli tafsir sepakat bahasanya ayat ini juga berlaku untuk masalah agama. Yang dikasih oleh Rasul, agama yang dikasih Rasul silakan ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul jangan kalian ambil. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha keras hukumannya. Selanjutnya ayat yang terakhir. Ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Baik, sekarang kita bersama Surat An-Nisa ayat 65. Di Surat An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersumpah, fala wa rabbika, demi Rabbmu. Sumpahnya untuk menyatakan la yu'minun, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Sehingga ini berbicara tentang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Ketika beliau masih hidup, maka ketika terjadi sengketa datang kepada beliau dan keputusan beliau itu yang benar. Ketika beliau sudah meninggal, maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang jadi hakim. Sehingga saat ada khilaf, si A ngomong kayak gini, si B ngomong kayak gini, lalu kita datang dan kita mengatakan, ya, saya punya hadis dan hadis ini hakim bagi kita. Kemudian kita sampaikan sebuah hadis. Ketika hadis itu sahih, maka wajib bagi setiap orang untuk menerimanya. Tayyib. Pernah terjadi khilaf pada waktu rombongan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama kaum muslimin mau menuju Syam. Lalu mereka dapat info, sebelum tiba di Syam, mereka dapat info bahwa di Syam sekarang sedang terjadi wabah. Akhirnya mereka pun menghentikan perjalanan sementara, lalu bermusyawarah. Ketika bermusyawarah, Umar kumpulkan orang-orang yang senior di kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya. Maka sebagian orang ada yang menyarankan, kita lanjutkan terus perjalanan ini. Yang namanya takdir itu Allah Ta'ala yang menentukan. Dan kita gak takut kalau mengalami kematian meskipun disebabkan karena penyakit. Sebaliknya ada yang menyarankan, kita balik saja. Karena kita dilarang untuk menjerumuskan diri kita dalam perbuatan yang membahayakan. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Ya. Kemudian, setelah berselang selama sekian waktu, datanglah siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang Abdurrahman tidak ikut rapat ketika itu, disebabkan karena beliau buang hajat. Dan orang buang hajat kan harus menyingkir jauh, ya, menyingkir jauh yang tidak dilihat orang, kemudian baru bisa buang hajat terus balik. Sehingga telat. Mereka, para sahabatnya sedang geger. Ya. Terjadi khilaf apakah lanjut perjalanan ataukah mundur. Lalu Abdurrahman mengatakan, Indi hadisun min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku punya satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Umar langsung menyambut baik, sampaikan. Kemudian Abdurrahman mengatakan, apabila kalian mendengar ada satu wabah di sebuah daerah, maka yang ada di daerah itu jangan keluar karena lari dari wabah itu, sementara yang berada di luar jangan masuk karena dia bisa tertular dengan wabah itu. Dan Umar langsung menerima. Akhirnya beliau tarik kembali pasukan atau beliau pulang, bawa kembali pasukannya. Sehingga tidak jadi masuk ke daerah Syam. Nabi SAW mengatakan bahwa mereka tidak akan beriman sampai menjadikan beliau sebagai hakim. Fima syajara bainahum, terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, An-Nisa ayat 65 ini menunjukkan bahwa tingkatan manusia dalam tingkatan manusia dalam imannya kepada Nabi SAW itu ada tiga ya. Yang pertama, menjadikan beliau sebagai hakim. Mungkin yang lebih tepat adalah unsur. Unsur salah satu di antara atau salah satu dari tiga unsur Nabi SAW sebagai Rasul, iman Nabi SAW kepada Rasul adalah menjadikan beliau sebagai hakim. Yang kedua, tidak keberatan. Tidak keberatan untuk mengikuti keputusan beliau. Yang ketiga adalah pasrah. Wa yusallimu taslima, pasrah sepenuh hati. Sehingga untuk tidak keberatan ini urusan batin. Kadang ada orang yang dia jengkel. Padahal ini sudah sesuai sunnah, tapi dia merasa jengkel. Maka berarti dia masih merasa berat untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, ini tiga unsur. Salah satu dari tiga unsur iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan definisi tauhid. Intinya adalah tauhid ada dua. Pertama, tauhid terkait ubudiyah, yaitu perwujudan la ilaha illallah. Yang kedua adalah tauhid terkait ittiba kepada Nabi SAW, yaitu mewujudkan bentuk ittiba, tidak akan beramal kecuali meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa NB Channel. Yang pertama, apakah berbuat syirik, contohnya mendatangi dukun dan mempercayainya pada waktu belum tahu tentang kesyirikan, termasuk orang yang murtad dan terhapus semua amalan dari kecil sampai sekarang? Sebelumnya ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Pelanggaran. Pelanggaran itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Dalam masalah pelanggaran itu ada dua hal. Yang pertama adalah belum tahu hukum. Yang kedua, sudah tahu hukum tapi tidak tahu hukumannya. Baik. Ini ada dalam aturan agama dan saya kira juga ada dalam aturan dunia. Makanya misalnya ya, kita melanggar lalu lintas. Terus ditilang sama polisi. Ya. Polisi akan bertanya, tadi Bapak ngapain? Melanggar apa? Kalau kita enggak tahu, enggak merasa, polisi akan beritahu. Tadi Pak, Bapak melanggar marka. Oh iya Pak ya, saya tadi melanggar marka. Nah, dia mengakui melanggar marka. Meskipun driver ini enggak tahu apa hukumannya. Terus apa hukumannya melanggar marka? Dibawalah ke kantor. Hukumannya seperti ini. Duh, saya baru tahu. Kalau ngerti kayak gini, saya enggak melanggar marka. Saya kira melanggar marka itu cuma 10.000, Pak. Nah, ini kok berapa? 500. 500 resminya ya. Terus tawar-menawar jadi 100. Tanpa sidang di tempat misalnya. Berarti Anda itu belum tahu hukum. bukan belum tahu hukuman. Anda di sini tahu hukum tapi tidak tahu hukuman. Baik. Dalam masalah agama juga demikian. Datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu tahu kalau jima ketika siang hari bulan Ramadan enggak boleh. Lalu dia melakukan jima. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Saya binasa ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah. Wa ma bika, apa yang terjadi dengan kamu? Lalu orang ini mengatakan, saya telah melakukan hubungan badan dengan istriku. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia kan, apakah kau punya budak yang bisa kau merdekakan? Tak punya. Kau punya makanan yang bisa kau bagikan kepada, atau kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Tak sanggup. Sebulan aja pedot kayak gini, masih melanggar. Apakah kau punya makanan yang bisa kau berikan kepada 60 orang miskin? Tak punya. Orang ini enggak tahu hukuman ketika melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Sehingga diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah dia tetap dihukum? Tetap dihukum. Cuman karena hukuman 1, 2 dan 3 dia enggak bisa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak, lalu datang orang yang ngasih hadiah, kurma. Kemudian dia serahkan kepada orang ini. Bagikan kepada orang yang miskin di kampungmu. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, di antara 2 lembah ini di kampung saya, tidak ada orang yang lebih miskin dibandingkan saya. Terus ngono nek pangano karo bojomu. Sehingga dia, karena yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah, maka dia makan sedekah itu. Ayo. Kalau ada orang yang tahu dukun itu tidak boleh, perdukunan itu tidak boleh, sehingga semua bentuk perdukunan tidak boleh, praktek tidak boleh, jadi konsumen dukun juga tidak boleh, kemudian apalagi misalnya ikut membantu kegiatan perdukunan juga tidak boleh, namun dia tidak tahu hukumannya. Hukumannya kan bertingkat ya. Mulai dari sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian hukuman yang kedua adalah disebut telah kafir dari kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Termasuk juga adalah perbuatan dosa. Maka tidak tahu hukuman tetap berlaku hukum. Sehingga ketika dia pernah melakukan pelanggaran itu dan dia sadar bahwasanya ini melanggar hukum, maka dia tetap dikasih hukuman. Baik, apakah sampai murtad? Jika dia sampai meyakini, mempercayai tindakan dukun itu, bahkan sampai ikut prakteknya. Ya, ikut prakteknya, misalnya disuruh nyembelih ayam cemani, atau apalagi misalnya, selain ayam cemani, disuruh nyari kadal pang. Ada juga yang diminta ini, diminta itu. Nanti kamu harus nyembelih ayam, tengah malam, jam 12, gak boleh pakai baju. Cawatan tok. Nah, maka dia ya bisa keluar dari Islam, karena itu bagian dari pengabdian dia kepada jin. Sehingga dia bisa kerjasama dengan jin, lalu dia dibantu oleh jin. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, apabila ada salah seorang teman yang mencela jenggot, kemudian kita marah kepadanya, kemudian kami berselisih, yang menyebabkan hubungan kami menjadi kurang baik, apakah ini termasuk memutus silaturahim dan bolehkah kita marah apabila ada orang yang mencela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Perselisihan yang terjadi antara Anda dengan teman Anda, dia yang salah. Dan ini jika latar belakangnya adalah karena masalah agama ya tidak dibatasi oleh waktu. Permusuhan di mana orang tidak saling melihat, jutaan kata orang Jawa ya, tidak saling melihat, saling bahkan saling memboikot. Untuk urusan dunia maksimal hanya 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka siapa yang tidak menyapa, dia berdosa. Sedangkan untuk urusan agama, batasnya adalah sampai orangnya bertobat. Misalnya ada orang yang menghina sahabat atau menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bahkan sampai tingkat kekufuran ya, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau menghina sunnah jenggot atau sunnah pakaian di atas mata kaki. Padahal dia sudah diberitahu ini ada dalilnya seperti ini, tapi dia masih menghina. Maka kita boleh kemudian bersikap agak sedikit keras kepada orang ini dan kemudian memboikotnya. Lebih dari 3 hari tidak masalah. Apakah ini masuk memutus hubungan silaturahmi? Dia kan bukan kerabat kita. Dan silaturahmi itu berlaku bagi kerabat. Kalau bukan kerabat, tidak ada istilah silaturahmi. Sehingga kesimpulannya, insya Allah ini masuk perselisihan karena agama. Dan bentuknya adalah yang satu melecehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu boleh bagi Anda untuk tetap jaga jarak dari mereka dan tidak berkomunikasi, tidak akrab dengannya. Wallahu a'lam. Kemudian bolehkah di bulan Syakban ini memperbanyak puasa dengan niat puasa Daud? Puasa Daud termasuk salah satu jenis puasa sunnah. Dan dalam berpuasa sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan agar rutin dan tidak putus. Makanya ketika ada seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan ingin puasa setiap hari dalam waktu setahun. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La soma liman somat dahro." Enggak ada, tidak sah puasa bagi orang yang puasa setiap hari sepanjang 1 tahun. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, kalau begitu puasalah kamu di bulan haram. Tapi sahabat ini minta, saya bisa lebih dari itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sum yauman wa aftir yauman wa la afdala min dhalik." Silakan kau puasa sehari dan tidak puasa sehari. Tidak ada yang lebih afdal dibandingkan itu. Kemudian sahabat itu pun melakukannya. Dan beliau Dawud. Sampai kapan? Sampai tua. Ketika beliau sudah mulai lemah, barulah beliau sadar. Andaikan kemarin mengikuti saran Nabi SAW, maka tentu saja amal ini tidak terlalu berat. Sehingga dari situ kita bisa lihat, sahabat itu ketika sudah berkomitmen dengan satu amal sunnah tertentu, dipegangi terus sampai mati. Makanya bagus jika kemudian orang mau puasa Daud di bulan Syakban, terus setelah itu Syawal nyambung Daud lagi. Bukan leren, ya, tapi nyambung Daud lagi. Wallahu a'lam. Kemudian, kalau puasa bulan Syakban, ada kan anjuran memperbanyak? Betul, ada anjuran memperbanyak. Lalu bagaimana jika saya gunakan metode Daud? Nah, jika maksudnya hanya sebatas metode menjalankan puasanya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda niatkan untuk puasa Daud, maka Daud itu bukan cuma 1 bulan, tapi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bacaan kalimat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang benar apakah ada tambahan yuhyi wa yumit atau tidak? Ada artikelnya Ustaz Abdul Hakim ya tentang tambahan itu. Di sini saya bawakan fatwanya Syekh bin Bas. Masihatu qawli yuhyi wa yumit. Pertanyaannya, apa nilai keabsahan untuk tambahan yuhyi wa yumit dalam zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikala dan seterusnya? Jawabannya adalah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini. Rubama qalahu wa rubama tarakahu. Kadang beliau baca dan kadang beliau tinggalkan. Al-amru wasi. Sehingga dalam masalah ini ada kelonggaran. Maka tambahan yuhyi wa yumit boleh ditambahkan dan boleh tidak ditambahkan. Dalam masalah ini longgar. Sehingga kata beliau, wa in zada wa qala yuhyi wa yumit fala ba'sa. Enggak jadi masalah kalau ada orang yang nambahi yuhyi wa yumit. Wa in zada biyadil khair, dan jika ada yang menambahkan biyadil khair, hanya di tangannya segala bentuk kebaikan, fala ba'sa, hukumnya juga enggak masalah. Wa in zada wa huwa hayyun la yamut, jika ada yang nambahkan dia zat yang maha hidup dan tidak akan mati, fala ba'sa. Al amru wasi. Dalam masalah ini cukup longgar. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, apa pengertian dari laisa kamitslihi syai dalam surat Asy-Syura ayat 11? Apa pengertian dari laisa kamitslihi syai'un? Harusnya dilanjutkan itu ya, karena ayatnya ada lanjutannya. Laisa kamitslihi syai'. Wahuwa sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah syai'un apapun. Ya betul. Gak ada yang sama dengan Allah. Dan itu diakui oleh seluruh makhluk. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim. Gak ada satupun makhluk yang sawa bainallahi wa baina makhluqatihi min kulli wajhin. Menurut Ibnu Qayyim, beliau belum pernah menjumpai ada orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya dalam segala sisi. Memang enggak ada. Baik. Sehingga tidak ada yang semisal dengan Allah. Baik dalam kuasanya, proses penciptaannya, kerajaannya. Wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Di saat yang sama kita juga perlu meyakini Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan kalimat maha mendengar berarti di situ ada apa? Pendengaran. Kalimat maha melihat berarti ada penglihatan. Berarti Allah punya pendengaran dan Allah punya penglihatan. Gabungan ini yang kemudian jadi landasan Ahlus Sunnah. Di sini berbicara tentang meniadakan. Wa huwa sami'ul basir berbicara tentang menetapkan. Sehingga gabungan ini memberikan kita kesimpulan bahwa dalam masalah tauhid asma wa sifat, kita menetapkan sebagaimana kita meyakini sebagaimana informasi yang Allah berikan, dan di saat yang sama kita tidak menyamakan dengan makhluknya. Maka Allah maha mendengar dengan pendengaran sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang tentu saja berbeda dengan pendengaran makhluk. Allah maha melihat dengan keagungan dan kebesarannya. Penglihatan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan tidak sama dengan pendengaran makhluk, dengan penglihatan makhluk. Dan begitu seterusnya berlaku untuk semua nama dan sifat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.